hari ini tadi kita take. Jadi ada dua nada dasar yang mau dipilih. Jadi take dua nada dasar. Tiga malah tadi, tiga nada dasar. Kuburan hamba bila mati, ada sajadah panjang terbentang. Hamba tunduk. Ya, jadi gini, sebenarnya hampir semuanya all around. Hampir semuanya all around, tapi ya bisa dasar-dasar semuanya. Cuman mungkin ada beberapa yang lebih. Kalau Uki memang dia selalu fokus di ini apa? Di teknis ini gitu. Jadi audio engineering. Tapi kalau misalnya lagi ke pepet, hampir semuanya bisa juga sih. Jadi fungsinya sebenarnya enggak melulu tok di sana. Masing-masing suka ganti-ganti fungsi. Jalanan seharian begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati, ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Hamba atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, cari. Nah, gak bisa ditentuin hari ini, jadi semuanya bawa pulang dulu, ditentuin masing-masing di rumah. Nanti besok baru ditentuin yang mana dasarnya yang paling pas. Oke? Okay? Pulang dulu.